Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala fi kitabih 'Aqidati Salaf Ashab al-Hadith wa khabar nuzuli ar-Rabb kulla lailatin ila as-sama'i ad-dunya khabarun muttafaqun 'ala sihhatih mukharrajun fi as-sahihain min tariqi Malik ibn Anas min tariqi Malik ibn Anas an az-Zuhri an al-Aghr wa Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Khabar, hadis tentang turunnya Arab, turunnya Allah Azza wa Jal pada setiap malam ke langit dunia adalah khabar yang telah disepakati kesahihannya. Ya, kesahihan hadis tersebut, kesahihan khabar tersebut telah disepakati. Mukharrajun fi sahihain. Hadisnya dikeluarkan di dalam as-sahihain, yaitu sahih al-Bukhari dan juga sahih Muslim. Dan dalam pelajaran ilmu mustalah, tingkatan hadis berdasarkan kekuatan kesahihannya, maka hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang dikenal dengan muttafaqun alaih, disepakati dengan dikeluarkannya oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, itu adalah derajat yang paling tinggi, yang paling kuat, ya, jadi hadis tersebut. Naam. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Naam. Baru setelahnya adalah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari saja. Baru setelahnya hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim saja. Namun, ya, kedua-duanya, setiap hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih secara jumlah, secara globalnya. Naam, illa ahruf yasirah. Ya, kecuali beberapa hadis yang sedikit, beberapa kalimat yang ada dikritik oleh para ulama kibar juga, seperti Al-Imam Ad-Daruqutni dan yang lainnya, dan pembahasan lengkapnya di dalam ilmu mustalah, dalam kitab-kitab mustalah al-hadis. Naam, karena tidak setiap kritikan yang ditujukan kepada sahih al-Bukhari dan sahih al-Muslim itu benar. Ada kalanya kritikan itu benar, ada kalanya kritikan itu salah. Dan yang benar adalah al-Imam Bukhari atau al-Imam Muslim. Naam. Secara garis besar, global, seluruh hadis-hadis di dalam sahih al-Bukhari dan Muslim diterima oleh umat ini, sebagaimana nanti akan diterangkan oleh beliau Syekh Rabi' Hafizahullah dalam syarahnya. Naam. Hadis-hadis yang berkaitan tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala setiap malam ke langit dunia, ini adalah hadis-hadis yang telah disepakati kesahihannya. Dikeluarkan oleh, ya, atau di dalam kitab sahihain, sahih Al-Bukhari dan juga sahih Muslim. Min tariqi Malik ibn Anas, dari jalannya Malik ibn Anas, Imam Darul Hijrah. Anis Zuhri, Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdillah ibn Shihab, yang dikenal dengan Imam Az-Zuhri, dikenal pula dengan Al-Imam ibn Shihab. Naam. Dan di antara ucapan-ucapan beliau yang masyhur, beliau seorang ulama kibar, hafidh min hufadz al-hadith. Naam. Beliau mempunyai ucapan-ucapan yang indah yang bisa dipetik pelajaran darinya. Naam. Di antaranya adalah kana na'am al-ilmu na'shun din wa dunya wa dhahabuhu dhahabun lahuma. Na'am. Au kama qala rahimahullah. Ilmu itu adalah ya simbol utama dari na'am tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan hilangnya ilmu adalah pertanda hilangnya dunia dan akhirat. Nah, sebagaimana perkataan para ulama yang lain mengatakan al-ilmu wasilatun ila kulli khair. Ilmu itu wasilah, ya, cara untuk mendapatkan segala kebaikan. Anda ingin mendapatkan kebaikan dunia, ya, pekerjaan atau sesuatu dari ya mata pencaharian dunia berhasil sukses, harus punya ilmunya. Ilmu dalam ya jual beli, berniaga, atau dalam hal-hal dunia yang bermanfaat, harus memiliki ilmu. Demikian pula dalam ya akhirat terlebih-lebih. Nah, untuk seseorang mendapatkan kebahagiaan di akhirat yang sejati, maka diperlukan dengan ilmu. Diperlukan apa? Ilmu syar'i. Oleh karena itu, keutamaan ilmu syar'i sangatlah banyak. Sangatlah banyak sekali yang telah antum semuanya ketahui dalil-dalilnya dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarij As-Salikin menyebutkan 100 lebih sisi keutamaan ilmu dan ulama, penuntut ilmu dan ulama. Banyak sekali ya keutamaan-keutamaan ilmu, penuntut ilmu dan para ulama. Oleh karena itu, kita semuanya perlu mencontoh dan perlu banyak membaca ya bagaimana para salaf as-salih, orang-orang terdahulu yang saleh yang telah mendahului kita dengan keimanan yang luar biasa, dengan amal saleh yang luar biasa yang mereka miliki. Di antara ya amal saleh yang luar biasa yang mereka ya tidaklah lepas dari diri-diri mereka adalah thalabul ilm. Dan bahkan sunnah para salaf adalah rihlah fi thalabul ilm. Mengadakan perjalanan di dalam menuntut ilmu agama, mencari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini yang dikeluarkan dari Sahihain Imam Bukhari dan Muslim dari jalannya Malik ibnu Anas, Imam Darul Hijrah, dari Imam Az-Zuhri, dari Al-Aghar dan Abu Salamah, dari Abu Hurairah, ada ya rawi yang bernama Abu Salamah meriwayatkan dari dua orang sahabat, yaitu Abu Hurairah dan juga Sahal ibnu Sa'ad As-Sa'idi. Kaidahnya, ketika mendapatkan dalam suatu sanad, ya dalam suatu sanad hadis, Abu Salamah meriwayatkan dari Abu Hurairah, maka Abu Salamah yang dimaksud adalah Salman al-Ashja'i. Adapun ketika Abu Salamah meriwayatkan, didapatkan dalam suatu sanad hadis, meriwayatkan dari Sahal ibnu Sa'ad, maka Abu Salamah yang dimaksud adalah Salamah ibnu Dinar. Maka Abu Salamah yang meriwayatkan dari Sahal ibnu Sa'ad adalah Salamah ibnu Dinar. Adapun di sini Abu Salamah yang meriwayatkan dari Abu Hurairah adalah Salman al-Ashja'i. Wallahu ta'ala a'lam. Qala akhbarana Abu Ali Zahir ibnu Ahmad. Qala haddathana Abu Ishaq. Sekali lagi, ketika membaca sanad hadis seperti ini, tidak ada perkataan qala, tetapi itu ma'ruf dari kalangan para ya pembaca hadis-hadis, penuntut ilmu dan para ulama yang mempelajari kitab-kitab hadis, cara membacanya ya dikedepankan perkataan qala, telah berkata. Naam. Qala haddatsana Abu Ishaq Ibrahim ibnu Abdus Samad Qala haddathana Abu Mus'ab. Qala haddathana Malik. Beliau masih menyebutkan ya sanad yang kedua ini. Yang ya semuanya berasal dari jalannya Malik. Ini rawi-rawi ini, rangkaian sanad ini akan melewati semuanya kepada Imam Malik. Ya, Imam Malik Ibnu Anas, Imam Darul Hijrah, Imam Negeri Madinah, salah satu imam ulama madhab yang empat yang terkenal di seluruh penjuru dunia. Imam Malik Ibnu Anas, yang madhabnya dikenal dengan madhab Maliki. Madhab Maliki, rahimahullahu ta'ala. Dan madhab ini sangat ya menancap kokoh di wilayah sekitar Afrika Utara. Afrika Utara, dari negara-negara wilayah muslim di Afrika Utara seperti Aljazair, Libya, ya Tunis, Maghrib, Maroko dan yang sekitarnya, banyak sekali madhab yang berkembang yang di ya pegang oleh kebanyakan manusia adalah madhab Maliki. Seperti di Indonesia, ya madhab yang banyak kaum muslimin ya kenal dengannya adalah madhab Syafi'i. Madhab Asy-Syafi'i rahimahullah al-jami'. Namun para ulama ahli sunnah wal jamaah ketika mereka menisbatkan diri-diri mereka kepada salah satu madhab, tetapi mereka tidak disertai dengan adanya taklid, fanatik buta terhadap imam tersebut. Naam, seperti Ibnu Hajar al-Asqalani, ya Asy-Syafi'i, seperti Ibnu Rajab al-Hanbali, Hanbali, madhab Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Naam, dan Ibnu Abdul Bar al-Maliki, atau Ibnu al-Arabi al-Maliki, dan seterusnya. Naam, An-Nawawi, Asy-Syafi'i, dan seterusnya. Tetapi mereka para ulama muhakkikin ketika kita lihat telaah atau membaca kitab-kitab mereka, maka yang paling mereka cari, yang mereka ikuti adalah dalil. Kalau telah nampak suatu dalil ya dari ayat Al-Qur'an atau setelah sahih suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan pegang, mereka ambil walaupun menyelisihi mazhab yang dia ikuti. Menyelisih mazhab yang dia ikuti. Dan itulah yang benar. Sikap seorang muslim. Tidak taklid kepada seorang pun. Ya, tidak taklid kepada seorang pun. Yang diikuti hanyalah dalil. Yang diikuti adalah ayat Al-Quran. Dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Qala al-imam as-sabuni rahimahullah. Wa haddathana Abu Bakar ibn Zakariya. قال حدثنا أبو حاتم مكي ابن عبدان قال حدثنا محمد ابن يحيى قال ومما قرأت على نافع وحدثني مطرف عن مالك رحمه الله. Menyebutkan jalan periwayatan hadis yang berikutnya masih sama porosnya kepada Malik rahimahullah, yang dikenal dalam istilah ilmu mustalah. Imam Malik di sini berarti adalah madar al-hadis. Poros, pusat, perputaran, sanad-sanad hadis semuanya bermuara melewati al-Imam Malik rahimahullah. Berarti di sini madar al-hadisnya adalah beliau, al-Imam Malik rahimahullah. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibnu Zakaria. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abu Hatim Makki ibnu Abdan. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Yahya. Beliau berkata, dan di antara hadis yang saya baca kepada Nafi', ya, qara'a 'ala, ya, berbeda dengan haddatsana. Ini yang dikenal oleh para ulama dan dibahas dalam kitab-kitab mustalah al-hadis dengan siyahu tahammul al-hadis. Bentuk-bentuk cara pengambilan hadis. Ya, dari seorang guru muhaddis. Maka di antara bentuk-bentuk cara tahammul, ya, cara mengambil hadis dari para guru masyayikh ahlul hadis, ada beberapa bentuk periwayatan atau bentuk ya at-tahammul mengambil hadis tersebut. Nah, di antaranya seorang murid mendatangi majelis gurunya. Seorang murid mendatangi majelis gurunya. Ya, bisa bersendirian, ya, seperti privat pada zaman sekarang diistilahkan, atau dengan murid-murid yang lain hadir di majelis muhaddis tersebut. Ketika muhaddis meriwayatkan beberapa hadis atau sebagian hadis, maka si murid nanti ketika dia ingin menyampaikan hadis tersebut kepada orang lain, yang ini disebut dengan ada penyampaian hadis, maka dia akan menyebutkan dengan haddatsani, qala haddatsani, atau qala haddatsana, atau qala sami'tu. Iya, saya telah mendengar dari guru saya seperti ini, seperti ini. Naam. Adapun cara yang kedua yang disebut dengan majelis al-arb, ini dengan yang disebut dengan majelis tahdits. Yang pertama tadi majelis tahdits, periwayatan hadis. Ada majelis yang kedua yang disebut dengan majelis al-arb atau disebut dengan majelis al-qira'ah, seperti yang disebutkan di sini oleh rawi yang bernama Muhammad ibn Yahya. Beliau berkata, wa mimma qara'tu 'ala Nafi'. Ya, wa mimma qara'tu 'ala Nafi'. Naam. Dan di antara hadis yang saya baca kepada Nafi'. Maksudnya bagaimana majelis al-'ard atau majelis al-qira'ah ini? Seorang murid dia telah memiliki catatan hadis, hadis-hadis syekhnya, hadis-hadis gurunya dari ahli hadis muhaddis tersebut. Kemudian dia membacakan hadis-hadis tersebut kepada gurunya di hadapannya. Kemudian guru mendengarkannya dan membenarkan apa yang salah, dibenahi, diluruskan. Maka ketika meriwayatkan, si murid tersebut ingin meriwayatkan hadis tersebut, ada meriwayatkan kepada yang lainnya, kepada murid-muridnya, maka cara menyebutkan periwayatan hadisnya dengan apa yang disebutkan oleh beliau di sini. Qara'tu 'ala kada, qara'tu 'ala Nafi', berarti beliau berguru kepada Nafi', membacakan na'am hadis-hadis kepada Imam Nafi', ya, Nafi' rahimahullahu taala. Dan ini banyak sekali terjadi di negeri, ya, Jazirah Arabiah. Dan ini termasuk cara yang sering, ya, diambil oleh murid-muridnya Imam Malik rahimahullah. Murid-murid Imam Malik banyak sekali yang mengambil hadis dengan cara al-qira'ah atau ard seperti ini. Murid-muridnya membacakan hadis kepada Imam Malik rahimahullah di hadapan beliau secara langsung. Dan sampai sekarang, kalau antum berkesempatan datang umrah atau haji ke Jazirah Arab, maka sempatkan, dan alhamdulillah sebagian antum sudah belajar bahasa Arab, kesempatan haji atau umrah di sela-selanya waktu panjang, ya, masih bisa, ya, datang ke majelis para ulama, maka akan antum dapati sampai sekarang, dan itu adalah sesuatu yang ma'ruf, yang sangat dikenal dan masyhur di kalangan para ulama di Jazirah Arab. Mereka menerapkan apa yang diterapkan oleh para ulama sebelumnya, yaitu para imam-imam seperti Imam Malik rahimahullah dan yang lainnya. Guru diam, ya. Kemudian ada sebagian muridnya yang membacakan kitab kepada syekh guru tersebut. Kemudian setelah itu baru guru tersebut mensyarah, menjelaskan apa yang dimaksud dari bacaan yang telah dibaca dari kitab yang telah dibaca oleh muridnya tersebut. Naam, ini majelis al-ard, majelis al-qira'ah. Taib. Qala wa mimma qara'tu 'ala Nafi' wa haddatsani Mutarrif 'an Malik rahimahullah. Naam. Dan telah menceritakan kepada kami Mutarrif dari Malik rahimahullah. Wa haddatsana Abu Bakar ibnu Zakaria. Qala akhbarana Abu al-Qasim Ubaidullah ibn Ibrahim ibn Balawih. Bisa Balawih atau Baluyah, seperti Rahawih, bisa Rahuyah. Wallahu alam. Qala haddathana Yahya ibn Muhammad. Qala haddathana Yahya ibn Yahya. Qala qara'tu ala Malikin an ibn Shihab az-Zuhri an Abi Abdullah al-Aghar wa Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, kemudian beliau menyebutkan jalan periwayatan yang berikutnya. Ia telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Zakaria. Beliau berkata, telah mengkabarkan kepada kami Abu al-Qasim Ubaidullah ibn Ibrahim ibn Balawih. Telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Muhammad. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Yahya, salah satu perawi utama yang meriwayatkan banyak hadis dari Imam Malik. Yahya ibn Yahya. Qala qara'tu 'ala Malik. Perhatikan, ya, sekali lagi beliau berkata, saya membaca kepada Imam Malik. Majelis apa? Majelis Al-Ard. Dan mana yang lebih utama? Majelis tahdits atau majelis Al-Ard Al-Qira'ah? Ya, ini dibahas, ya, tentunya dalam kitab Mustalah. Naam. Dan kedua-duanya memiliki keutamaan. Kedua-duanya memiliki kelebihan masing-masing. Majelis tahdits, si guru langsung menyebutkan kepada, ya, murid-muridnya hadis. Syekh menyebutkan hadisnya, saya mendengar hadis ini, langsung disebutkan dengan sanadnya. Ini majelis tahdits. Dan majelis al-qira'ah seperti yang kita saksikan sekarang ini, yaitu murid datang kepada guru, di hadapan guru langsung membaca hadis-hadis gurunya tersebut, dan guru mendengarkan dengan seksama. Karena para ulama selain mereka, ya, banyak di antara mereka yang hafalannya, ya, ada hafalan hifz atau dhabt as-sadr, ada yang dhabt al-kitabah. Dhabtnya ada yang menghafal dengan kitab, catatannya rapi, dipelihara, tidak diberikan kepada orang sembarangan, ya, ini apa? Dhabt al-kitab. Dan juga ada dhabt as-sadr, dihafal dengan dada, betul-betul hafal. Dan di antara para ulama yang ada yang menggabungkan antara keduanya, dan ini yang paling baik. Yang menggabungkan antara keduanya, ini yang paling baik. Seperti Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, dan yang seperti beliau. Ya, semisal beliau dari para ulama hadis. Beliau hafal, bahkan disebutkan beliau hafal alf-alf hadis. Seribu-seribu hadis. Berapa itu? Seribu hadis. Kali seribu. 1 juta hadis. Ya, 1 juta hadis. Dan bersamaan dengan itu, beliau juga mencatat. Luar biasa. Karena, ya, dikatakan oleh para ulama, al-hifdhu khawan. Ya, hafalan itu apa? Sangat berkhianat. Ya. Hafalan itu apa? Sangat banyak apa? Khianatnya. Apa maksudnya? Ya, sepintar-pintar orang, sepandai-pandai orang, ya, sekuat-kuat hafalan seseorang, pasti ada apanya? Ada lupanya. Ya, ada kelirunya, ada tercampurnya. Oleh karena itu penting, ya, punya catatan. Penting punya catatan ketika sudah tersamarkan hafalannya, ya, dari faedah-faedah ilmu atau misalkan hadis, maka segera dimurojaah, maka segera diulang-ulang. Oleh karena itu para ulama disebutkan, ya, ini adalah salah satu, ya, keajaiban dari para salaf, keajaiban dari para salaf, bagaimana mereka sangat bersemangat selain rihlah, mengadakan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mempelajari ilmu agama. Dan bagaimana mereka juga, ya, banyak sekali mengulang-ulang mempelajari kitab. Ya, satu kitab bisa diulang-ulang puluhan kali. Ya, dan ada yang bahkan ratusan kali mengulang satu kitab. Untuk apa? Untuk memurojaah faedah-faedah yang telah lewat. Ya. Dan juga terutama hafalan. Terutama hafalan, karena al-hifdhu khawan. Ya, hafalan itu apa? Ya, sangat berkhianat. Ya, sangat apa? Banyak khianatnya. Artinya kalau tidak dijaga hafalan itu, maka akan cepat hilang, pudar atau tersamarkan dari diri seseorang. Qala wa qara'tu 'ala Malik an Ibn Shihab Az-Zuhri an Abi Abdullah Al-Aghar wa Abi Salamah an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Rabb kita Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit, ya, dunia pada setiap malam ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man yad'uni fa astajib lah. Siapakah yang berdoa, siapa saja yang berdoa kepadaku, meminta kepadaku, ya, fa astajib lah, niscaya akan aku kabulkan doanya. Wa man yas'aluni fa u'tiyah, barang siapa meminta kepadaku, niscaya akan aku beri. Wa man yastaghfiruni fa aghfir lah, dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Iya. Qala fadilatu Syekh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala dalam syarahnya qala wa khabaru nuzuli ar-rabb kula lailatin ila sama'id dunya khabarun muttafaqun ala sihhatihi mukharrajun fi sahihain. Limadha khassa as-sahihain, kata beliau, kenapa ya Al-Imam As-Sabuni rahimahullah mengkhususkan penyebutan di sini? Hadis ini diriwayatkan di dalam sahihain, sahih Al-Bukhari dan Muslim. Kata beliau Syekh Rabi hafizahullah, li'anna as-sahihain yakhtalifu wad'uhuma 'an ba'dil kutub. Ya, karena peletakan ya hadis-hadis di dalam sahihain itu berbeda. Ya, dalam sahih Al-Bukhari peletakan hadis-hadisnya itu berbeda dari ya sebagian kitab-kitab hadis yang lain. Ya. Li'anna al-ummata, artinya ya pensyaratan Imam Bukhari dan Imam Muslim terhadap hadis-hadis yang dimasukkan dalam kitab sahih keduanya lebih berat. Ya, syarat-syaratnya lebih tinggi dibandingkan syarat-syarat hadis yang dikeluarkan dalam kitab-kitab induk hadis yang lain. Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abu Dawud, ya, dan yang lainnya. Naam. Li'anna as-sahihain, naam, li'anna al-ummata talaqathuma bil qabul. Karena umat ini, ya umat Islam, telah menerima keduanya dengan penuh penerimaan. Ya. Wama talaqathu al-ummatu bil qabul imanan bihi wa amalan bimujibihi yufidul ilmal yaqini. Dan setiap perkara, setiap hadis yang telah diterima umat ini dengan penuh penerimaan, dengan diimani dan diamalkan kandungannya, maka hadis tersebut mengandung ilmu yaqini, ilmu yang yakin. Ya. Kama haqa dhalika al-a'immatu wa minhum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa minhum Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah fi kitabihi An-Nukat wa naqala wa nukila dhalika an Syekhihi Al-Balqini. Naam. Wa naqala dhalika an Syekhihi Al-Balqini. Wa naqala an fuhuli a'immatil madhahib hatta min al-mu'tazilah. Naam. Hadis yang telah disepakati oleh umat, diterima dengan penuh penerimaan oleh umat Islam, maka mengandung ilmu yakini, bukan ilmu dhanni, bukan ilmu yang masih sangkaan, ya, tetapi ilmu yakini, ilmu yang yakin. Dan inilah yang dihikayatkan oleh al-imam, ya, para ulama ahlu sunnah wal jamaah, ulama hadis, ya, para ulama hadis, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan dinukilkan dari gurunya Al-Balqini, dan juga dinukilkan dari para ulama mazhab yang terkenal, yang kokoh dalam keilmuannya, bahkan dinukilkan pula dari kalangan Mu'tazilah. Mereka mengakui kalau ya hadis tersebut telah diterima, disepakati umat, ya telah diterima dengan penuh penerimaan, maka mengandung ilmu yakini. Ini kata beliau Syekh Rabi' hafizahullah taala. Anna al-khabar idza talaqathu al-ummatu tasdiqan bihi wa 'amalan bimujibihi afada al-'ilma al-yaqini. Ya, yaitu khabar, hadis yang telah diterima oleh umat ini, ya, dibenarkan dan diamalkan kandungannya, maka hadis tersebut mengandung ilmu yaqini. Wa hadza 'alaihi katsirun min fuhuli al-usuliyin min mukhtalafi al-madhahib. Dan inilah pendapat yang berjalan di atasnya para ulama yang kokoh keilmuannya dalam bidang usul, dalam ilmu usul, yang berbeda-beda madhabnya, ya, dari madhab-madhab yang ada. Para ahli usul, para ahli ya ilmu usul, mereka semuanya berjalan di atas ini, yaitu hadis yang telah diterima oleh umat dengan penuh penerimaan, maka mengandung ilmu yakini, bukan mengandung ilmu dhanni. Wa alaihi ahlul hadis qatibah. Dan berjalan di atasnya, ya, ahlul hadis secara, ya, keseluruhannya. Wa akhbaru as-sahihain kadhalika talaqathuma al-ummatu bil-qabul. Wa hadha aqwa min mujarradi kasrati at-turuki kama yaqulu al-hafidhu Ibnu Hajar rahimahullah. Dan khabar-khabar sahihain, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya, ya, demikian pula telah diterima umat dengan penuh penerimaan. Ya, tidak ada di dunia ini dari kalangan kaum muslimin yang sedikit saja mempelajari ilmu agama kecuali akan tahu ada hadis sahih Bukhari, ada hadis sahih Muslim, ya, dan mereka mengakui seluruhnya, ya, kesahihan sahih Bukhari dan Muslim ini. Dan ini, ya, yaitu keadaan hadis ketika dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim lebih kuat, ya, lebih kuat dari sekedar banyaknya jalan-jalan periwayatan hadis tetapi tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, kama yaqulul hafidhu Ibnu Hajar rahimahullah, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Misal suatu hadis diriwayatkan banyak sekali dikeluarkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Ad-Darimi, ya, dan yang lainnya dari, ya, kitab-kitab hadis yang ada, tetapi tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dengan ada suatu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, mana yang lebih kuat? Tentunya yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Naam. Thumma saqa al-musannifu rahimahullah ahaditha min tariqi Abi Hurairah. Kemudian al-imam al-musannif, al-muallif, penulis kitab ini yaitu al-imam As-Sabuni rahimahullah, menyebutkan hadis-hadis dari jalannya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Minha yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil al-akhir fayaqul man yad'uni fa'astajib lah wa man yas'aluni fa'u'tiyah wa man yastaghfiruni fa'aghfir lah. Hadis yang telah kita baca tadi, ya, hadis dari jalan Abu Hurairah, ya, di antaranya apa hadis ini? Nah, karena hadis ini sangat banyak sekali yang meriwayatkan dari kalangan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum jami'an. Wal hadithu, na'am, dan nanti al-Imam As-Sabuni rahimahullah setelah paragraf ini, ya, beliau akan menjelaskan dengan sangat panjang lebar, ya, banyaknya jalan-jalan periwayatan hadis, sanad-sanad hadis, ya, yang meriwayatkan hadis tentang turunnya Allah Azza wa Jal ke langit dunia, ya, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Ini untuk menunjukkan betapa kuatnya hadis-hadis tersebut. Beliau sebutkan lengkap dengan sanad-sanad hadis yang sangat banyak, ya. Dan ini insyaallah akan dibaca setelahnya. Naam. Qala fadilatu Syekh Rabi' hafizahullah wal haditsu sahihun la ghubara 'alaih bal ba'dhum yad'i fihi at-tawatur. Ya. Hadis ini, hadis tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir ini, adalah hadis yang sahih. Tidak ada, ya, kesamaran sedikit pun padanya. Ya, ghubar itu debu. Maksudnya apa? Tidak ada samar sama sekali. Tidak perlu diragukan sama sekali. Ya. Bal ba'dhum yad'i fihi at-tawatur. Bahkan sebagian ulama hadis yang mengklaim bahwasanya saking banyaknya, ya, sanad-sanad jalan-jalan periwayatan hadis tersebut, maka hadis tersebut pantas untuk dikategorikan sebagai hadis yang mutawatir. Sebagai, ya, hadis yang mutawatir. Wa hadza nassun wadhihun fi raddi ta'wilatil Jahmiyah wa furu'ihim al-batilah. Naam. Dan ini adalah nas, dalil yang sangat jelas gamblang untuk membantah ta'wilat, yaitu tahrifat, tahrif-tahrif yang dilakukan oleh orang-orang Jahmiyah, ya, dan pengikut-pengikut mereka yang batil, ya, ta'wil-ta'wil mereka yang batil. Naam. Yang lebih tepatnya disebut dengan tahrif. Yang lebih tepatnya disebut dengan tahrif. Dan tahrif ini sebagaimana telah kita bahas dulu, ya, dan sering sekali diulang-ulang, tahrif ada dua, tahrif, ya, maknawi dan tahrif lafzi. Tahrif secara makna, ya, dan juga tahrif secara lafzi, ya, tahrif secara lafadznya. Dan tahrif secara lafadz juga ada beberapa jenis. Ada yang dengan menambah ya satu huruf atau beberapa huruf, ada yang dengan menambah ya satu kalimat dan yang lain sebagainya, atau merubah harokat saja. Merubah harokat saja. Ya. Wa kallamallahu Musa taklima, mereka rubah wa kallamallaha Musa taklima. Merubah syakal, merubah harokat. Ya, ini tahrif lafzi. Ya, dengan merubah harokat. Naam. Dan disebutkan oleh beliau di sini bentuk-bentuk tahrif ta'wilat al-batilah, yaitu tahrif orang-orang Jahmiyah dan yang mengikuti mereka. Kata beliau, Fadilatul Syekh Rafi Hafizahullah, wa ja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Iya. Dan Rabb kalian, Rabbmu, Allah Tabaraka wa Ta'ala datang. Dan malaikat berbaris bersof-sof. Mereka ta'wilkan, orang-orang Jahmiyah dan yang bersama dengan mereka, ya, mereka ta'wilkan, mereka tahrif, simpangkan dengan menambah satu kalimat, satu kata. Waja'a rabbuk, mereka artikan, mereka tahrif simpangkan, waja'a amru rabbik. Waja'a amru rabbik. Mereka tambahkan kata amr. Berarti yang datang bukan Allah, kata mereka. Yang datang adalah perintah Allah. Yang datang adalah apa? Perintah Allah. Ini adalah tahrif yang batil, yang merupakan sesuatu yang haram, yang dicela, dan ini adalah ya sesuatu kesesatan di antara kesesatan-kesesatan mereka, orang-orang Jahmiyah dan yang bersama dengan mereka, Mu'tazilah dan yang lain sebagainya, dari para nufat as-sifat, dari orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengingkari turunnya Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan mentahrif ayat-ayat, ya, dalil-dalil yang menunjukkan tentang turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tahrif. Mereka simpangkan maknanya. Mereka simpangkan lafadznya. Wa fin nuzul nazala amruhu. Dan mereka katakan, ya, pada hadis-hadis tentang turunnya Allah, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila sama'id dunya al-hadis. Mereka katakan yang turun bukan Allah. Tetapi kata mereka, yanzilu amru rabbina, yang turun adalah perintah Allah, kata mereka. Au nazalat rahmatuh. Ya, atau di antara mereka dia mengartikan, mentahrif, yang turun bukan Allah, tetapi rahmat Allah. Au nazala malakun. Atau di antara mereka juga ada yang mengatakan yang turun bukan Allah, tetapi malaikat utusan Allah. Iya, ini di antara apa? Tahrif-tahrif, ya, penyimpangan-penyimpangan dari lafaz-lafaz, ya, dalil dari Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Asy-Syaikh Rabi' Hafizahullah membantah, ya, membantah tahrif mereka dengan perkataan beliau Hafizahullah, "Tayyib, baiklah. Hal ar-rahmah tatakallam wal amru yatakallam wa yaqul man yad'uni fa astajib lah, wa hal al-malak yaqul hadha al-kalam man yad'uni fa astajib lah, man yas'aluni fa u'tiyah, wa man yastaghfiruni fa aghfir lah. Hadha ta'wilun fasidun ghayat al-fasad wa fi ghayati ad-dhalal wal 'iyadhu billah." Ya, sekarang ya pertanyaan beliau. Ini pertanyaan untuk mengingkari mereka. Untuk mengingkari orang-orang Jahmiyah dan yang bersama dengan mereka yang menolak sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala tersebut. Sekarang kalau kalian artikan yang turun itu adalah rahmat Allah, yang turun adalah perintah Allah, ya, maka kita katakan, kita tanyakan kepada kalian, apakah rahmat Allah bisa berbicara? Apakah perintah Allah berbicara? Ya, dan mengatakan, ya, siapa yang meminta berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Apakah bisa seperti itu? Ya. Dan kalau diartikan yang turun adalah malaikat, apakah malaikat akan mengatakan hal tersebut? Barang siapa yang berdoa kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku niscaya akan aku beri. Barang siapa yang meminta ampun kepadaku niscaya akan aku ampuni. Apakah malaikat berkata seperti itu? Ya, jelas. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan inkari, istifham inkari, pertanyaan-pertanyaan untuk mengingkari, membantah, ya, tahrif yang dilakukan oleh mereka, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala tersebut. Naam. Dan tentunya bisa dijawab dengan jawaban-jawaban yang pernah atau sering kita sebutkan dari kalam Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam mukaddimah kitabnya Lum'ah al-I'tiqad. Ya, paling tidak untuk membantah tahrif orang-orang sesat tersebut, kita memiliki tiga ya senjata utama, yaitu tiga bantahan utama. Ini paling minimal, ya paling minimal pada setiap ya lontaran ya tahrif, ta'wil fasid, ta'wil rusak, batil yang mereka sebutkan, kita minimalnya mempunyai tiga jawaban. Ya, apa itu? Siapa masih ingat? Tafadhol. Jawaban yang sering kita ulang-ulang ya di majelis ini, paling tidak kita bisa membantah dengan tiga jawaban tersebut. Tafadhol. Siapa masih ingat? Naam, barakallahu fik. Ya, qauluhum ya mukhalif li zahir an-nusus. Khilaf zahir an-nusus. Ya. Ketika nas-nasnya jelas sekali zahirnya yang nampak, wa jaa rabbuk. Allah Rabb kalian datang. Dan juga hadis yang tadi telah kita sebutkan, ya yanzilu rabbuna. Rabb kita Allah Subhanahu wa taala turun. Berarti apa? Zahir dalil-dalil yang ada menunjukkan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang datang. Allah Subhanahu wa taala yang turun. Ucapan kalian ketika mengatakan yang turun atau yang datang adalah perintah Allah, yang datang adalah malaikat Allah, ini apa? Menyelisih zahir yang nampak dari dalil-dalil tersebut. Naam. Yang kedua. Jawaban yang kedua. Naam. Tertunduk semua. Usama. Naam. Ucapan mereka menyelisih madhab salaf. Khilaf tariqati as-salaf. Naam. Barakallahu fikum. Menyelisihi madhab para salaf di dalam asma' wa sifat Allah Azza wa Jal. Para salaf, mereka mengatakan amirruha kama ja'at. Atau tafsiruha kira'atuha. Apa tafsir ayat-ayat tentang sifat tersebut? Kamu baca. Zahir yang nampak darinya itulah tafsirnya. Jangan diotak-atik. Jangan ditakwil-takwil. Jangan ditahrif-tahrif. Ya, pahami seperti zahir yang nampak dari dalil tersebut. Ya, biarkanlah dalil-dalil tersebut tentang sifat-sifat Allah sebagaimana datangnya. Jangan diolah-olah. Jangan diotak-atik. Sembarangan ditahrif, ditambahi, dimaknai dengan makna-makna yang lain. Jangan. Ya, jadi ucapan kalian ketika mentahrif tersebut, ya, orang-orang Jahmiyah dan yang lainnya, berarti ucapan kalian wahai Jahmiyah, ya, menyelisihi, ya, orang-orang salaf as-salih. Ya. Kemudian yang ketiga, perwakilan dari ashabul usar, orang-orang yang berkeluarga. Ya, ini semuanya sama, tulab yang di ma'had sama orang-orang yang berkeluarga, semuanya tulabul ilm. Semuanya penuntut ilmu. Jadi dapat jatah pertanyaan yang sama. Nah, tafadhol, perwakilan dari para orang-orang yang telah berkeluarga. Kok sepi ya? Nah, atau sudah hampir jam 7 saat. Ya. Tuh, perwakilan, tafadhol. Perwakilan. Oh iya, Usama tadi sudah mewakili ya. Nah, Usama sudah mewakili. Nah, berarti tulab. Tulab ma'had lagi. Nah. Mana Abdul Razak? Apa Abdul Razak? Nah. Siapa yang ingat? Ridho. Sudah. Laisa alaihi dalilun sahih. Naam. Yaitu barakallahu fikum, ya ucapan mereka tidak berdasar ya atas satu dalil pun yang sahih. Ya ini minimal ini. Tiga jawaban ini bisa dibantah dengannya, dengan tiga jawaban ini semua tahrif, ta'wil fasid yang dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang dalam masalah sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. yang mereka mentakwil, mentahrif dari sifat-sifat Allah Azza wa Jal, minimalnya kita punya 3 ya bantahan ini untuk membantah mereka. Dan kemudian terkadang bisa ditambah bantahan yang keempat, kelima, keenam sesuai dengan ya kondisi masing-masing. Dan di sini tambahan bantahan yang keempat ya adalah seperti yang disebutkan oleh beliau di sini, Fadilatul Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala. Ya. Kalau misalkan seperti yang kalian katakan, wahai orang-orang Jahmiyah dan yang bersama dengan kalian, yang turun adalah malaikat, yang turun adalah ya rahmat Allah, apa mungkin ya malaikat akan berkata, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Siapa meminta ampun padaku, akan aku ampuni. Siapa meminta sesuatu padaku, akan aku berikan. Ya, ini tentu adalah sebuah takwil, tahrif yang sangat rusak. Di puncak kerusakan dan kesesatannya. Waliyadzubillah. Ya, dan bahkan, ya beliau berkata, ya kita tambah satu lagi, satu paragraf, satu baris saja. Hal al-malak yaqul hadzal kalam, man yad'uni fa astajib lah. Allahu wahdah alladhi yastajibu ad-du'a. La ahad ghayruhu abada. Wad-du'a'u ibadatun wa hiya khassatun billahi azza wa jal. Ya, apakah malaikat mungkin berkata seperti ini? Tentu tidak mungkin. Yang berkata, siapa yang berdoa padaku akan aku kabulkan. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya yang akan mengabulkan doa. Ya, tidak ada seorang pun selain Allah Tabaraka wa Ta'ala yang bisa mengabulkan doa hamba-hambanya. Iya. Dan doa adalah sebuah ibadah. Dan itu harus dikhususkan. Ibadah tersebut, doa dan juga ibadah-ibadah yang lainnya harus dimurnikan, dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang menyimpangkan salah satu jenis ibadah tersebut kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Telah terjatuh dalam kesyirikan. Naam. Maka beliau ya terangkan di akhir syarah, karena syarahnya panjang ya. Syarahnya panjang. Naam. Barakul fikum. Diringkas saja. Taib. Bahwasanya Al-Quran dan Sunnah ketika telah menyebutkan ya sebuah ayat atau ayat Al-Qur'an dalam sebuah ayat dalam Al-Qur'an atau sebuah hadis yang sahih dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika disebutkan padanya sebagian dari sifat-sifat Allah tabaraka wa taala, maka kewajiban kita adalah mengikutinya, mengimaninya dengan penuh keimanan, ya tidak ya mengotak-atiknya, tidak melakukan tahrif, tidak melakukan ta'til, tidak melakukan takyif, tidak melakukan tamfil, ya, yang sebagaimana telah kita sering ulang-ulang, ya, perkara-perkara tersebut. Naam. Dan ini, ya, perkara ini tidak ada khilaf padanya di antara para ulama. Dan bahkan kata beliau, jami'ul anbiya, ya, wa umamuhum, seluruh para nabi. Ingat, kata beliau, Syekh Rabi Hafizahullah, bahkan seluruh para nabi dan umat-umat yang mengikuti para nabi tersebut, seluruhnya mengimani, ya, seluruhnya mengimani perkara-perkara yang telah disebutkan tadi dari sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah ditetapkan dari dengan dalil-dalilnya. Dan kemudian di kalangan umat ini, ya, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum jami'an dan yang mengikuti mereka dengan baik dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama yang setelah mereka, ya, dan orang-orang yang berjalan di atas madhab, manhaj mereka, seluruhnya yang mengimani sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala sesuai dengan dalil-dalilnya. Tidak ada khilaf sedikit pun di antara mereka. Sampai datangnya seseorang yang bernama Ja'ad ibn Dirham. Dialah pencetus ya kesesatan dalam permasalahan ini. Kemudian Ja'ad ibn Dirham ini diikuti oleh Jahm ibn Sufwan, yang kemudian tersebarlah madhab batil tersebut. Oleh karena itu, ya, madhab batil yang telah dikafirkan oleh para ulama tersebut disebut dengan Jahmiyah. Disandarkan oleh pencetus dan orang yang mempopulerkan madhab yang batil tersebut, yaitu Jahm ibn Sufwan. Muncullah kemudian setelahnya kelompok-kelompok sesat yang lain, Mu'tazilah, yang dicetuskan oleh Wasil ibn Atta, yang keluar yang berpisah dari majelisnya Al-Hasan Al-Basri. Kemudian muncul setelahnya kelompok Khawarij, Rafidah, Asy'ariyah dan yang lainnya dari orang-orang yang sesat yang mengingkari ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ta'wilkan atau tahrif dengan tahrif-tahrif yang batil. Naam. Oleh karena itu, ya, kaidah yang benar dalam permasalahan ini kata beliau di akhir paragraf, al-qa'idah hiya al-qa'idah fi kulli abwab as-sifat, yakni nuthbitu hadhihi as-sifah allati athbathaha Allah fi kitabihi aw athbathaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi aw athbathaha al-kitab wa sunnah ala al-wajhi al-la'iki billahi min ghairi takyifin wala tamthilin wala tashbihin wala ta'wil wala ta'til. Naam, ini paragraf ini sangat penting. Ini kaidahnya. Ya, kaidah ini sering diulang-ulang dan beliau tegaskan lagi di pembahasan ini. Kaidah yang berlaku pada seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah kita harus tetapkan sifat ini, yaitu sifat yang telah Allah tetapkan di dalam kitabnya Al-Qur'an atau yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya, hadis yang sahih, atau yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan sunnah sekaligus dari sifat-sifat Allah tabaraka wa taala. Kita tetapkan alal wajhil la'iq billah, sesuai dengan keagungan, kemuliaan Allah, kebesaran Allah tabaraka wa taala. Min ghairi takyifin wala tamthil wala tashbih wala ta'til. Tanpa mentakyifnya, tanpa mentamthilnya, tanpa mentashbihnya, dan juga tanpa mentaktilnya. Dan ini semuanya telah sering kita lewati pembahasannya dan makna-makna dari kalimat-kalimat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.